بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد Saudaraku sekalian hadirin jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan, insyaallah taala kita kembali akan membaca kitab Iqtida al-ilmi al-amal. Iqtida al-ilmi al-amal. Amal merupakan konsekuensi dari ilmu yang kita raih dan ilmu yang kita tuntut. Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, atau nama beliau Al-Imam Abu Bakar Ahmad Ibnu Ali Ibni Thabit namun lebih dikenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi. Alhamdulillah, dalam pertemuan kita kemarin kita telah mengambil sedikit atau beberapa keterangan dari beliau di awal kitab, yang tentunya mudah-mudahan bisa kita lanjutkan sampai kita masuk ke dalam isi kitab. Wallahul muwaffiq ila shawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wal qalilu min hadha ma'al qalil min hadha anja fil aqibah. إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة. Dan yang sedikit mendapatkan ilmu tetapi dia mengamalkannya, itu lebih baik baginya di kemudian hari, atau lebih baik untuknya nanti. Demikianlah apabila Allah menginginkan keutamaan dengan rahmanya kepada seorang hamba, Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hamba, Allah memberikan anugerah dan taufik kepadanya untuk mengamalkan ilmunya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, maka bersyukurlah kita kalau kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Beruntunglah kita kalau kita bisa mengamalkan apa yang kita tuntut dari ilmu agama. Karena tidak mudah bagi seseorang untuk mengamalkan ilmu, terkecuali Allah berikan taufik kepadanya. Banyak di antara manusia memiliki ilmu, tapi karena tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ilmu tersebut, merealisasikan ilmu tersebut dengan bentuk amal, maka dia hanya sekedar pengumpul ilmu. Dan kalau dia hanya sekedar pengumpul ilmu, maka berarti kedepannya dia tidak mendapatkan manfaat. Dia tidak mendapatkan keberuntungan dengan ilmunya tersebut. Telah kita contohkan dengan beberapa contoh di antara ulama kita. Dia tidak memiliki demikian banyak gelar, tetapi diketahui dia alim rabbani karena berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga manusia pun berusaha dan bercita-cita untuk menemuinya dan mengambil ilmunya. Ini karena diketahui dia amil bil ilm. Diketahui dia karena beramal dengan ilmunya. Maka semestinya kita demikian. Bukan berarti kita mengharapkan manusia datang kepada kita mengambil ilmu kita. Tetapi kita sangat berharap ilmu yang kita pelajari kita amalkan. Kita amalkan kalaupun mungkin ilmu yang kita peroleh itu sedikit, tetapi akan lebih baik dan lebih utama, lebih bermanfaat kalau ilmu tersebut diamalkan. Daripada banyak tapi tidak diamalkan, maka percuma. Wallahu a'lam bishawab. Fa ammal mudafa'a wal ihmal wa hubbul huwaini wa hubbul huwaina wal istirsal wa itharul khaddi wad da'ah wal mail ma'arraha was-sa'ah fa inna khawatima hadhihi al-khisal dhamima wa 'uqbaha kariha wa karihatun wa khima. Adapun sifat yang muncul dari seorang pemilik ilmu, dia telah mendapatkan anugerah mendapatkan ilmu dari Allah, tapi ada padanya sifat mudafa'a wal ihmal. Dia selalu enggan untuk mengamalkan ilmunya. Dan dia bermudah-mudahan membiarkan waktu berjalan begitu saja. Hubbul huwaina wal istirsal. Dia tidak sama sekali mempedulikan apa yang dia raih daripada ilmu tersebut. Dan wa itharul khabdi wadda'ah, dia membiarkan ilmunya tersebut. Wal mail ma'arraha wassa'ah, dia hanya senantiasa ingin santai, rahah, ingin lapang, tidak disibukkan dengan apa? Beramal. Fa inna khawatima hadhil khisal dhamimah, maka sifat yang seperti ini, perangai yang seperti ini, akhir perkaranya dhamimah, sangat tercela. Akhir perkaranya tercela, rendah. Wa uqbaha kariha wa khima, dan dia akan mendapatkan di kemudian hari suatu yang dia tidak sukai, suatu yang jelek. Maka sebelum itu datang bagi penuntut ilmu, tidak ada lain baginya kecuali untuk bersegera. Bersegera apa? Mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya. Apa yang diketahui dari ilmu yang benar, yang membimbingnya kepada hidayah Allah, segera diamalkan. Dia tidak menunggu waktu. Dia serius. Dia bersungguh-sungguh mengamalkannya. Terlebih lagi apa yang dia bersungguh-sungguh mengamalkannya, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyia-nyiakan amal seseorang. Allah tabaraka wa ta'ala tidak menyia-nyiakan amal seseorang. La yudayya amal abdih au ibadihi. Allah tidak menyia-nyiakan amal hamba-hambanya. Apa yang hambanya melakukan, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan tentunya kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau sedikit tapi itu amal yang baik, dia akan mendapatkan kebaikan dari amalnya tersebut. Terlebih lagi nanti di hari kemudian, walaupun ini bukan tentunya orang yang beriman, tapi dia adalah orang kafir, cuman menjadi ibrah bagi kita. Di mana orang kafir itu sangat menyesali dulu amalnya di dunia tidak ada. Sehingga dia berharap untuk dikembalikan ke dunia supaya dia bisa beramal. Namun tentunya kita semua demikian pula, kita nantinya dengan amal sangat berharap dengan amal tersebut akan menempatkan dan memposisikan kita dengan rahmat Allah di tempat yang lebih baik. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Mu'ad, ya Mu'ad, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul 'ibad 'alallah. Setelah mendengarkan jawaban Rasulullah, maka kata Mu'ad, afala ubasyirun nas? Apakah tidak lebih baik aku mengkhabarkan kepada manusia tentang ini ya Rasulullah? Dengan tauhid dia tidak akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tidak menyekutukan Allah, dia akan selamat. Maka kata Rasulullah, jangan. Idzan fayattakilu. Kalau dia tidak beramal, nanti dia tawakal saja. Tentunya bimbingan dari ini agar beramal. Agar beramal. Kenapa harus beramal? Karena dia akan mendapatkan posisi yang lebih baik nantinya di akhirat dengan amalnya. Bagaimana seorang bisa beramal? Tentunya dengan ilmu. Dengan ilmu terlebih dahulu. Tidak mungkin dia beramal tanpa ilmu. Maka dia dengan ilmu yang telah dia miliki, beramallah. Beramallah dengan ilmu yang telah dimiliki oleh seseorang. Qala rahimahullahu ta'ala, wal ilmu yuradu lil amal. Kamal amal yuradu lin najah. Fa idza kana al amal qasiran 'anil ilmi kana al ilmu kalla 'anil 'alim. Aw kallan 'anil 'alim 'ala al 'alim. Wa na'udzu billahi min 'ilmin 'ada kallan wa awratha dhullan. وَصَارَ فِي رَقَبَةِ صَاحِبِهِ غُلًّا. Dan ilmu tidak ada lain yang diinginkan darinya kecuali apa? Lil amal, untuk diamalkan. Ilmu bukan kita kumpul lantas kita berbangga dengannya, kita adalah alim. Bukan. Wal ilmu yuradu lil amal. Ilmu itu diinginkan dengannya untuk beramal. Kamal amal sebagaimana amal. Yuradu lin najah sebagaimana amal. Orang beramal apa yang diinginkan dari amalan tersebut? Lin najah, untuk selamat. Masa dia beramal dia tidak menginginkan apa-apa? atau dia beramal dia berharap celaka. Tidak mungkin. Jadi ilmu diharapkan dengannya amal, dan amal diharapkan dengannya an-najah, selamat. Selamat. Tentunya kalau orang yang tidak beramal, ya tidak selamat. Wallahu a'lam bissawab. Fa idza kana al-amal qasiran 'anil ilmi, maka apabila amal itu qasir, amal itu tidak dibangun dari ilmu, atau amal tersebut tidak terbimbing dengan ilmu, maka ilmu itu akan tumpul bagi seorang alim. Maaf. Fa'idha kana al-amalu qasiran anil ilmi, kana al-ilmu kallan alal alim. Dan apabila amal itu kurang, amal itu kurang, amal itu kurang dari orang yang memiliki ilmu, amalnya kurang, maka ilmu yang diperoleh alim ini tentunya tumpul, tidak tajam. Menyebabkan dia kurang beramal karena ilmunya tidak terasah. Ilmunya tidak terasah. Ilmunya tidak sempurna. Karenanya dia dalam beramal pun kurang. Maka kalau seorang ingin diketahui ilmunya itu sempurna, ilmunya itu sebagaimana pisau tajam terasah, maka hendaknya dia apa? Menyempurnakannya dengan amal. Menyempurnakannya dengan amal. Karena itu kita dapati para ulama kita, mereka kepada para penuntut ilmu yang belajar di hadapan mereka, selain menyemangatkan mereka untuk tetap belajar serius, bersungguh-sungguh, juga mereka mengarahkan agar apa? Agar mengamalkan ilmunya. Kemarin telah kita singgung, penuntut ilmu tidak boleh ada di sisinya taswif, yaitu nantilah, besoklah, nanti saja saya beramalnya. Karena ini sama artinya dia tidak menginginkan kebaikan dengan ilmunya. Di mana kalau dia mengamalkan ilmunya, dia akan mendapatkan, ya kalau itu adalah amal yang baik, tentunya dia akan mendapatkan pahala dari ilmu tersebut. Sehingga itu, dia tidak menunda. Dia tidak menunggu. Dia terus-menerus berupaya dan berusaha. Dan Mumpung dia diberi waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengumpulkan amal, dia mengumpulkan amal. Karena waktu yang Allah berikan padanya tidak banyak. Sementara amal itu banyak. Amal itu banyak. Waktunya sedikit. Maka dia tidak menunggu waktu berjalan begitu saja, tapi dia senantiasa mengamalkan apa yang dia ketahui dari ilmu yang benar dengan bentuk amal saleh, amal ibadah. Allahu a'lam bissawab. Inilah yang diinginkan bagi orang yang memiliki ilmu. Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang akan kembali kepada seorang, tapi bukan sempurna, tapi ilmu itu malah tumpul. Kenapa demikian? Tadi telah kita dengarkan, karena kalau sudah tumpulnya ilmu, niscaya amalnya pun akan apa? Berkurang. Amalnya pun akan berkurang. Wa na'udzubillahi min ilmin 'ada kullan 'ada kallan wa auratha dhullan. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang akan membawa, menyeret kita kepada kerendahan dan kehinaan. Wasara fi raqabati sahibihi. Sehingga ilmu itu juga nantinya menjadi belenggu yang akan membelenggu leher pemiliknya. Yang tentunya tidak bermanfaat baginya. Habis waktu. Dia mencari ilmu, menuntut ilmu. Tetapi ilmunya tidak memberikan manfaat pada dirinya. Kalau tidak bisa memberikan manfaat pada dirinya, jangankan memberi manfaat kepada yang lainnya. Terhadap dirinya saja tidak memberikan manfaat, bagaimana memberikan kepada yang lainnya? Ilmunya jadi perhiasan yang tidak bermanfaat. Yang seharusnya perhiasan itu bermanfaat, tapi ini tidak bermanfaat. Sehingga mesti baginya untuk mengamalkan ilmunya. Waktu yang dia kerahkan mungkin dari kecil dia menuntut ilmu, sampai dia menjadi seorang pemuda. Waktu ini tidak sedikit. Waktu ini banyak dan panjang. Dari kecil sampai pemuda. Kemudian dia menjadi seorang yang sudah berumur. Kalau tidak dibarengi dengan amal ilmu tersebut, maka tidak bermanfaat baginya. Tidak bermanfaat baginya. Sebagaimana kebanyakan didapati ahlul ahwa, mereka ada yang dikatakan baharun minal ulum. Dia apa? Lautan ilmu. tapi tidak bermanfaat. Karena dengan dia memiliki ilmu yang luas, namun dia tidak amalkan. Dengan arti kata lain, ilmu yang seharusnya dia raih, membawanya kepada kebenaran, tunduk kepada al-haq, tetapi dia malah menjadi ahlul ahwa. Menjadi pengikut hawa nafsu. Wallahu a'lam bissawab. Seorang yang membiasakan dirinya dengan amal, maka dia akan dibimbing dan dia akan dituntun kepada kebenaran, kemuliaan, dan kepada taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia beramal dengan ilmunya. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala ba'dul hukama. Al-ilmu khadimul amal. Al-ilmu khadimul amal. Wal-amal ghayatul ilmi. Falawlal amal lam yutlab ilmun. Walawlal ilmu lam yutlab amalun. Berkata sebahagian para ahli hikmah, para ulama, ilmu itu khadimul amal, wal amal ghayatul ilmi. Ilmu itulah yang nantinya seorang dibimbing, dituntun untuk beramal. Dan amal adalah puncak dari ilmunya. Ghayatul ilm. Ilmu membimbing kita untuk beramal. Menuntun kita agar kita beramal. Dan amal itu, itulah hasil dari ilmu yang kita raih. Jangan kita mau menuntut ilmu karena ingin ijazah. Ijazah agar mendapat gelar, salah satu gelar ilmu. Tetapi pada kenyataannya, gelar itu bukan untuk diamalkan, melainkan untuk berbangga-banggaan. Mungkin kita masih ingat dalam banyak majelis tentunya, nantinya ada orang di hadapan Allah, dia bangga dengan amalnya dan didustakan oleh siapa? Oleh Allah. Ya Allah, aku ini berilmu. Lantas didustakan dengan Allah. Kadzabta, kamu berilmu karena ingin dikatakan sebagai apa? Alim. Dia ingin memperoleh gelar saja. Yang seharusnya dia berilmu, cita-cita yang mulia yang dia dapatkan dari ilmu tersebut adalah dia mengamalkannya. Dia mengamalkannya. Dia memiliki predikat sarjana ini, itu, dan seterusnya. Tetapi dia tidak diketahui orang yang mengamalkan apa yang dia raih tersebut. Maka ini tidak ada manfaat baginya. Wal amal ghayatul ilm. Amal itu, itulah tujuan seorang menuntut ilmu. Itulah yang dia raih dari ilmu yang dia tuntut. Falaulal amal, Karena kalau seandainya bukan karena amal, lam yutlabu ilmun, ilmu itu tidak akan, lam yutlab ilmun, ilmu itu tidak akan dicari, diraih, kalau bukan karena amal. Ingat, inilah sebenarnya ilmu yang kita tuntut. Jadi ilmu tidak akan kita cari kalau tidak membuahkan, menghasilkan apa? Amal. Jadi mereka yang menuntut ilmu agar membuahkan dari ilmu tersebut amal. Falaulal amal lam yutlab ilmun. Kalau bukan karena mengamalkan ilmu, ilmu itu tidak akan dituntut. Walaulal ilmu lam yutlab amalun. Dan tentunya kalau bukan karena ilmu, tidak pula dituntut yang namanya amal. Bagaimana kok dia dituntut beramal? Sementara dia tidak tahu, dia tidak mengerti apa ini, bagaimana caranya. Maka tidak dituntut dia beramal karena dia tidak paham. Nanti dia dituntut untuk beramal apabila dia telah apa? Mengilmui. Wali an ada al-haq jahlan bihi ahabbu ilayya min ada'ahu zuhdan fihi. Kata beliau rahimahullah, yang beliau menukilkan dari para hukama, li an ada'al haq jahlan bihi, lebih baik kalau disuruh milih, kalau disuruh untuk memilih, lebih baik saya meninggalkan kebenaran, tidak melaksanakannya, bukan karena faham, tapi jahlan bihi. Saya meninggalkan karena saya bodoh. Daripada saya meninggalkan kebenaran, zuhdan fihi, karena zuhud terhadap kebenaran tersebut. Lebih baik saya tinggalkan kebenaran karena memang saya tidak paham itu kebenaran. Daripada saya meninggalkan kebenaran, saya tahu itu kebenaran, tapi saya enggan untuk merealisasikannya dengan bentuk amal. Artinya, dalam dua keadaan ini, orang yang jahil itu lebih baik daripada orang yang alim. Dalam keadaan ini, jahil itu baik karena dia betul-betul tidak mengerti, sehingga dia tidak melaksanakannya. Tapi ini alim, mengerti itu adalah al-haq, tapi dia apa? Dia tinggalkan, dia tidak mengamalkannya, dia tidak merealisasikannya. Dengan dua keadaan ini, lebih ringan jahil daripada alim. Kecuali jahil ini alim, maka itu yang tercela, sebagaimana alim yang tadi. Lantas bagaimana keadaan yang lebih baik? Dia alim dan mengamalkan yang dia tahu itu adalah al-haq. Itu tentunya yang benar. Jadi kalau diandaikan tiga keadaan, jahil, dia tidak melakukan, mengamalkan kebenaran karena dia jahil. Dua, alim, tapi dia enggan untuk melakukan kebenaran. Dan ketiga, alim, lantas dia mengamalkan kebenaran. Tentunya dua yang pertama ini jelek dan harus ditinggalkan. Dan yang ketiga itulah yang yang seharusnya. Tetapi dengan dua keadaan yang pertama ini, antara jahil dengan alim, yang jahil lebih mending daripada yang alim ketika dia mengetahui ini kebenaran, lantas dia tidak melakukannya. Bukan karena tidak tahu, tapi zuhdan. Zuhdan, dia merasa enggan untuk merealisasikan dengan amal dari apa yang dia ketahui dari ilmu. Wa qala Sahl ibn Muzahim, al-amru adyaku 'alal 'alim min 'aqdit tis'in, ma anna al-jahil la yu'dharu bi jahalatihi, walakin al-'alim ashaddu adzaban idza taraka ma 'alima falam ya'mal bihi. Berkata Sahal ibnu Muzahim, dengan apa yang telah diterangkan tadi, al-amru adyak 'alal 'alim min 'aqdit tis'in. Sebetulnya kalau melihat keadaannya seorang alim, itu lebih sempit dari sekedar dirapatkannya, digenggamkannya jari jemari ini. Lebih sempit. Di mana kalau dilihat keadaannya jahil ini, sebetulnya bukan dipandang uzur dengan kebodohannya, ya tetap jahil tercela. Seorang tidak boleh bodoh terhadap apa yang harus dia ketahui. Ilmu yang dia peroleh menuntut dia untuk beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, menyebabkan dia untuk bisa menegakkan ibadah kepada Allah. Itulah ilmu yang wajib untuk kita tuntut. Maka tidak dibenarkan seorang jahil dengan masalah ini. Tetapi kalau melihat keadaannya alim, ini lebih parah. Bahkan dia mungkin lebih sangat diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila dia meninggalkan apa yang dia ilmui dengan dia tidak mengamalkannya. Jadi perkaranya alim lebih sempit dari perkaranya siapa? Jahil. Kalaupun jahil, dia masih tetap disalahkan. Kenapa kok dia jahil? Ada apa Anda kok tidak mengerti bagaimana mendirikan, menegakkan sholat dengan baik? Oh maaf, saya tidak tahu. Enggak diperkenankan Anda untuk bodoh terhadap sholat Anda. Itu adalah kewajiban yang mesti ditegakkan dengan baik dan benar dan sempurna. Tetapi ini jahil masih ringan dengan alim yang dia belajar luar biasa, tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka nantinya dia akan diazab oleh Allah dengan azab yang lebih berat, karena dia tidak mengamalkan apa yang dia ilmui. Wallahu a'lam bissawab. Tentunya dengan keterangan-keterangan ini, semuanya membimbing kita. Semuanya mengarahkan kita. Mari kita berilmu. Mari kita berilmu. Ayo kita tuntut ilmu agama. Tapi jangan lupa dan jangan sampai lalai. bahwa ilmu agama yang kita tuntut ini dituntut juga padanya untuk mengamalkannya. Dan inilah yang paling selamat. Inilah yang paling selamat. Di sini bukan untuk menakut-nakuti kita dari menuntut ilmu. Jangan menuntut ilmu. Nanti kan kita dituntut untuk apa? Mengamalkan. Tidak menakut-nakuti. Bahkan kalau sampai kita tidak menuntut ilmu, kita juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dengannya kita mengerti Allah itu hanya zat yang pantas disembah. Ilmu yang dengannya kita mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi sama sekali apa? Kesyirikan. Ini harus kita pelajari. Wajib bagi kita, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui ilmu yang dengan ilmu tersebut dia mengerti Allah dengan sebenar-benarnya, dia bisa menegakkan ibadah dengan baik dan benar, dia peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengerti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dibawa oleh nabinya dari risalah, dan dia mengerti Islam dengan dalil-dalilnya. Ini wajib bagi seorang hamba. Dan tentunya ketika dia telah mengilmui apa yang dituntut baginya, untuk mengamalkannya. Mengamalkannya. Sehingga tadi kita katakan kita dibimbing untuk berilmu, tetapi kita juga ditekankan untuk mengamalkannya. Kita tidak dibimbing untuk jahil, karena nanti kalau kita berilmu jadi beramal, lebih baik jahil yang nanti dengan jahil kita mengatakan uzur di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Allah tidak menerima uzur kalau memang di situ ada yang menyampaikan ilmu agama. Uzur bil jahli itu kalau nanti didapatkan di suatu tempat tidak ada yang mengajarkan dan membimbing ilmu agama, sehingga dia tidak paham sama sekali apa itu agama. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Qala rahimahullahu taala, قال الشيخ وهل أدرك من أدرك من السلف الماضين الدرجات العلا إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا وهل أدرك من أدرك من السلف dan tidakkah didapatkan oleh para salaf derajat mereka ditinggikan oleh Allah, dibalas dengan kedudukan yang tinggi oleh Allah, terkecuali karena ikhlasnya keyakinan mereka. Ikhlasnya keyakinan mereka. Atau dengan keikhlasan yang ada pada mereka dengan keyakinan mereka. Kalau mereka bukan orang-orang yang ikhlas, salafus saleh, tidak akan datang penyebutannya hari ini. Kalau mereka bukan orang-orang yang ikhlas, tidak akan datang penyebutannya hari ini. Adanya disebutkan mereka dengan keutamaan, dengan derajat yang mulia, karena didapati mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Tidak perlu kita jauh-jauh mengambil contoh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau dari Bukhara, salah satu negeri dari negeri Rusia sekarang ini. Rusia bukan negeri Arab. Rusia adalah negeri Eropa Timur sekarang ini. Dan Bukhara masuk bagi bagian Eropa Timur. Tetapi lihat apa yang terjadi pada Bukhari. Setelah beliau wafat, tidak lepas-lepas dan tidak henti-henti manusia mengucapkan rahimahullah untuk Bukhari. Dan kalau mau dikumpulkan kalimat rahimahullah ini tidak terhitung, saking banyaknya dari zaman beliau wafat, setelah diwafatkan oleh Allah, atau sebelumnya bahkan ketika mereka membaca apa? Sahih Bukhari. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana fulan, haddatsana allan, qala, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada orang yang mengatakan Bukhari dengan kejelekan. Mereka mengatakan Bukhari dengan apa? Kebaikan, dengan rahmah. Betapa bersyukurnya Bukhari dirahmati oleh manusia semua yang membaca namanya, kitabnya. Dan itu kata Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala sampai nanti hari kiamat. Dan benar demikian. Sampai nanti bangkitnya hari berbangkit. Dirahmati. Kenapa demikian? Tentunya apa yang kita dapati keterangan dari para ulama kita, karena tidak ada lain karena ikhlasnya beliau. Kalau bukan orang yang ikhlas, tidak akan disebut-sebut Bukhari. Tidak akan disebut-sebut karena ikhlasnya beliau. Ikhlasnya beliau, muncullah karyanya ini, Sahih Bukhari. Kitabun sahih ba'da kitabillah. Kitab yang sahih setelah Al-Quranul Karim. Setelah Al-Quranul Karim. Semua orang membacanya. Semua orang menjadikan rujukan. Dan setiap membacanya, saya, dia, Alan, Fulan, semua orang pasti akan mengatakan dengan kalimat apa? Terhim. Qala lil Imam Bukhari rahimahullah. Maka derajat Bukhari luar biasa karena ikhlasnya. Jadi salafus saleh mendapatkan derajat yang utama, pertama karena apa? Ikhlas. Pertama karena ikhlas. Berikutnya, wal amal soleh. Berikutnya apa? Salafus soleh mendapat derajat yang utama setelah dia ikhlas. Ikhlasnya, benarnya, keyakinannya. Yang kedua, wal amal soleh. Yang kedua, karena dia beramal soleh. Antum kira mereka salafus soleh? Apa hadirin mengira salafus soleh hanya sekedar ikhlas semata-mata selesai? Enggak. Tidak demikian. Diketahui dia beramal soleh. Dia beramal soleh. Setiap kali Al-Imam Bukhari ingin menulis satu hadis dan terasa berat baginya karena ada beberapa masalah yang dipertimbangkan dalam hadis ini, beliau mengambil air wudu lantas sholat dua rakaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipenuhi dengan amal soleh. Dipenuhi dengan amal soleh. Ini salah satu di antara banyaknya amal yang dikerjakan oleh Imam Bukhari. Setiap satu hadis dia ingin masukkan, dituntut baginya untuk mengamalkan terlebih dahulu. dituntut baginya untuk mengamalkan terlebih dahulu. Sehingga itu para ahli hadis yang diketahui mereka adalah salafun salih, ahlul ikhlas. Mereka adalah orang yang beramal dengan apa yang mereka tulis terlebih dahulu. Jangan kita mengatakan mereka menulis selesai urusannya. Enggak, mereka menulis dengan mengamalkan. Mereka menulis dengan mengamalkan. Ini yang kedua, beramal apa? Saleh. Ketiga, yang disebutkan oleh beliau di sini, rahimahullahu taala, yaitu didapati mereka kebanyakan tidak tertarik zuhud al-ghalib, tidak tertarik dari segala apa yang menghiasi ataupun diiming-imingi dengan dunia ini. Mereka tidak cenderung dengan dunia ini. Mereka tidak cenderung dengan dunia ini. Mereka dengan dunia ini, kita dapati menempatkan dunia ini di bawah telapak kakinya. Salah satu dari ulama yang dikatakan dari sisa as-salafus salih adalah Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Baqiyatus salaf yang kita dapati di zaman ini rahimahullah rahmatan wasi'ah, dalam biografi yang ditulis oleh al-imam allamatu asy-syekh Rabi hafizahullahu taala, biografi para huffaz hadis dari zaman ke zaman sampai zaman ini, terakhir biografi yang ditulis oleh Syekh Rabi adalah nama imam ini. Kata beliau di dalam biografi itu, hadzal alim, ini adalah alim yang menempatkan dunia di bawah telapak kakinya. Sama sekali tidak tertarik dengan apa yang ada daripada dunia ini. Sehingga kita dengarkan apa yang beliau katakan, seandainya ditawarkan kepada kita dunia agar kita dipalingkan dari menuntut ilmu, maka ambil saja duniamu, lebih baik saya menuntut ilmu. Bawa pergi duniamu, lebih baik saya menuntut ilmu. Itulah yang dikatakan sebagaimana sabda Nabi, orang yang menuntut akhirat, maka datang dunia kepadanya dalam keadaan raghima, mengemis. Dia karena menginginkan akhirat, dunia datang mengemis kepadanya. Tetapi orang yang menginginkan dunia, akhiratnya pergi, perkaranya berantakan, dunianya tidak seberapa. Wallahu a'lam bissawab. Maka dengan keterangan ini pula, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, contoh kita yang paling baik adalah siapa? Salafus salih. Berhasil ikhlas, berhasil beramal saleh, dan tidak tergoda dan tidak dipalingkan sedikit pun dari akhirat dengan apa? Dengan dunia yang ada ini. Wazuhdul ghalib fi kullin ma raqa minad dunya. Mereka tidak saling mengejar dunia. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang didapati pada mereka. Namun tentunya dengan bab ini ingin kita dibimbing agar kita semua seperti mereka, yaitu ikhlas di dalam berilmu, beramal dengan ilmunya, dan tidak